إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan petunjuknya sehingga kita senantiasa beriman pada Allah Ta'ala. Dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan pada kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan dan kenikmatan yang tak terhingga sehingga kita bisa duduk kembali di salah satu rumah dari rumah Allah yang mulia ini untuk kita menuntut ilmu. Keutamaan yang begitu besar Allah berikan kepada mereka orang-orang yang berjalan melangkah kakinya menuju majlis ilmu. Dia dimudahkan jalannya menuju surga dan Allah jadikan ciri orang yang mendapat kebaikan dia akan dipahamkan pada agama ini. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita bahwa sungguh kita manusia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Khuliqal insana dha'ifa. Diciptakan oleh Allah manusia dalam keadaan amat sangat lemah. Dalam keadaan yang lemah seperti ini, kita menanggung beban yang beratnya luar biasa. Beban yang andaikan dipikul gunung, gunung tak sanggup. Begitupun ditawarkan pada langit, pada bumi, tak sanggup. Allah sebutkan dalam firman-Nya, Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Kami tawarkan amanah kepada langit, pada bumi, pada gunung. Fa'abaina ay yahmilnaha fa asfaqna minha. Kata Allah, ternyata langit, bumi, gunung, semua mereka menolak, enggan untuk memikul amanah itu. Mereka menolak karena berat, tak sanggup menerima. Namun kata Allah, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ternyata manusia menyanggupi, manusia memikulnya. Dan Allah habarkan sungguh manusia itu benar-benar zolum, banyak berbuat kezoliman, jahula, manusia benar-benar banyak kebodohannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini perkara yang harus kita sadari. Tadi Allah beritakan, kita ini sangat lemah. Kedua, kita sangat bodoh. Ketiga, kita sangat banyak kezolimannya. Sementara di pundak ini ada amanah besar yang harus kita pikul. Yang gunung tak sanggup, langit bumi tak sanggup. Hadirin, seorang yang cerdas, orang yang sehat tentu akan berpikir dan sadar ketika kita memikul beban yang tidak sanggup, maka tentu merasa butuh adanya pertolongan. Betul? Kalau beban itu ringan, macam umpamanya saya bawa air satu botol begini, cukup bawa sendiri, tidak perlu pertolongan. Tapi kalau saya harus membawa satu tangki dan harus dipindahkan, butuh bantuan. Apalagi ini amanah yang di pundak kita, yang sampai kalau tawarkan langit bumi, gunung tidak sanggup. Padahal gunung itu dibanding kita, mana lebih besar? Mana lebih kuat? Dia lebih kokoh. Dia lebih kuat. Tak sanggup. Kok kita sanggup? Hadirin, amanah yang mana? Amanah untuk kita menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Amanah yang Allah telah turunkan dalam Al-Quran. Sampai-sampai Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andaikan Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, pasti engkau akan menyaksikan bagaimana gunung itu hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka karena begitu berat amanah, di sisi lain hadirinnya dimuliakan Allah, kita harus bisa mensyukuri nikmat Allah. Dan Allah tidak butuh kepada kita, justru kita yang butuh kepada Allah. Sehingga bagaimanapun kita harus berupaya untuk menjalankan ini. Namun sisi lain pula Allah khabarkan, innal insana lirabbihi lakanud. Sungguh manusia terhadap Allah banyak ia menentang. Banyak ia menentang kepada Allah. Disuruh syukur malah kufur. Disuruh dia untuk bersabar malah dia putus asa. Disuruh dia ibadah malah ia ingkar. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Karena itulah Allah Ta'ala menghabarkan kepada kita. Kita diperintah untuk bersyukur. Allah tidak meminta balas dari nikmatnya. Tapi kembali syukur itu kepada kita. Kita diperintah ibadah kepada Allah. Ma uridu minkum min rizkin, kata Allah. Aku enggak minta rizki dari kalian. Justru kalian yang butuh rizki dari Allah. Sehingga hadirin begitu pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran. Kita ini butuh pertolongan Allah. Ya, untuk memikul amanah yang besar. Yang kedua, kita butuh pertolongan Allah untuk menghadapi musuh-musuh yang akan mengalahkan kita. Kenapa manusia ketika diperintah Allah bersyukur, ketika diperintahkan Allah beribadah, dan setiap kali dia berusaha untuk syukur, setiap kali ia berusaha untuk ibadah kepada Allah, kenapa kok berat sehingga manusia kebanyakan tidak mampu? Karena hadirin, di situ ada dua musuh yang besar yang selalu menghadangnya. Yang pertama, musuh yang datang dari dirinya sendiri, yaitu hawa nafsu yang harus dia taklukkan untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syaitan yang harus dia tundukkan agar ia mampu untuk menjalankan ibadah kepada Allah, mendekat kepada Allah Ta'ala. Sungguh hadirin, tidak mungkin kita sanggup untuk menundukkan nafsu kita ini, apalagi menundukkan syaitan-syaitan yang menggoda kita, kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Sehingga layaknya seorang mukmin, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami ibadah. Hanya padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surah Fatir ayat yang ke-15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian-kalian itu semuanya butuh kepada Allah. Fakir. Kita ini fakir. Kaum muslimin, kalimat fuqara, fakir, yang sering digandengkan dengan miskin, ini sungguh adalah satu kalimat yang maknanya atau yang artinya golongan orang-orang yang ia sangat-sangat butuh dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Itu fakir. Sehingga dalam pembagian zakat, dalam pembagian zakat fitrah atau zakat mal atau sedekah, yang paling utama mendapatkan zakat adalah golongan siapa? Fuqara. Dia fakir. Dia butuh tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Begitu kita manusia butuh akan pertolongan Allah. Sedangkan Allah katakan wallahu huwal ghaniyyu. Allah itu maha kaya. Hamid, Allah maha terpuji. Allah khabarkan kepada kita supaya jangan kita salah mengerti. Ketika Allah Ta'ala menyeru kepada kita kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullahi yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, jika kalian menolong Allah, pasti Allah menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan telapak-telapak kalian. Dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat yang ke-7. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah tidak butuh kepada kita ketika Allah menyuruh kita syukur. Allah tidak butuh kita ketika kita disuruh untuk ibadah. Justru kita yang butuh kepada Allah. Karena Allah telah habarkan dalam hadis qudsi. Ya ibadi, wahai hambaku. Law anna awalakum wa akhirukum jinnukum wa insukum wahai manusia. Wahai hambaku, andaikan kalian semua. Dari yang pertama sampai yang akhir. Jin maupun manusianya. Semua kalian. Ala atqa qalba rajulin wahidin minkum. Kalian berada dalam seperti sebuah hati orang yang paling soleh di antara kalian. Artinya kalau kalian manusia semua soleh, taat kepada Allah, ma zada min mulki syai'a, itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Begitupun sebaliknya, kalau kalian manusia dan jin yang awal sampai akhir, semuanya mereka seperti orang yang paling jahat di antara kalian, itu pun tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Begitupun kata Allah, ya ibadi wahai hambaku, la anna awalakum wa akhirukum, andekan orang yang pertama di antara kalian sampai yang akhir, baik jinnya maupun manusianya, semuanya berkumpul di satu lapangan yang luas, lalu kalian semua memanjatkan permintaannya kepada Allah. Berjuta-juta permintaan kalian disampaikan pada Allah. Allah kemudian mengabulkan semua apa yang kalian minta. Maka kata Allah, itu tidaklah mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah. Kecuali itu hanya seperti jarum yang kau masukkan di samudra, lalu kau angkat. Kira-kira kalau lautan airnya diambil dengan jarum begitu, kurang gak airnya? Hadirin, air laut cuman diambil dengan jarum, tusuk, diangkat, kurang gak airnya? Sungguh tidak mungkin nampak kurangnya. Begitupun kekayaan Allah, walaupun semuanya manusia minta dan diberi, tidak akan sedikit pun mengurangi. Justru kita yang terus-terus butuh kepada Allah. Maka dari itu kaum muslimin, Allah mengingatkan kepada kita, kalian manusia adalah fakir, butuh kepada Allah. Dan Allah ingatkan, iyasya yudhikum wa yati bihalkin jadid. Kalau ternyata kalian disuruh syukur, kalian kufur. Kalian disuruh taat, kalian malah maksiat. Disuruh kalian mentauhidkan Allah, malah syirik kepada Allah. Bisa jadi Allah akan mengganti kalian. Allah hilangkan kalian, wa ya'ti bi khalqin jadid, Allah mengganti dengan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz, itu bagi Allah tidak sulit. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka kita sadari ada satu hal yang harus kita selalu menyadarinya, bahwa kita ini butuh pertolongan Allah. Betul? Kenapa kita butuh pertolongan? Pertama, beratnya amanah yang di pundak kita, yang tak sanggup kita memikul. Gunung pun tak sanggup. Maka hanya dengan pertolongan Allah kita mampu. Kemudian, kita punya musuh yang besar dari jiwa kita sendiri, itu hawa nafsu. Yang tidak mungkin kita akan bisa ibadah kepada Allah kalau hawa nafsu ini tidak kita tundukkan. Dan tidak mungkin seorang akan berperang melawan orang-orang kafir di jalan Allah kalau hawa nafsu sendiri belum ditundukkan. Dan dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, innan nafsa la amaratun bisu illa man rahimah rabbi. Nafsu ini akan terus mengajak manusia kepada kejahatan, kejelekan, kecuali yang dirahmati Allah. Terus kata Allah pula, innal insana li rabbi lakanud. Manusia banyak menentang kepada Allah, kecuali yang Allah beri dia petunjuk. Maka Allah ingatkan, ya ibadi innakum dhalun. Wahai hambaku, kalian semua sesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk, karenanya mintalah petunjuk padaku. Ingat ikhwah, kita butuh pertolongan Allah. Nah, maka kata Syekh bin Bas rahimallahu taala, fal wajib alal ahlil iman, wajib bagi kita seluruh kaum mukminin, orang-orang yang beriman, fi jihad ma fi syairi su'unim, baik dalam keadaan ia berjihad atau dalam segala urusannya, ayyakhudhu bi asbabin nasr, untuk kita melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita lakukan. Kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita. Kita ini punya musuh yang kita enggak lihat, dia lihat kita. Siapa itu? Selain hawa nafsu kita, syaitan. Dia musuh yang besar, dia lihat kita. Kita lihat dia enggak? Siapa yang pernah lihat setan? Tidak pernah lihat. Dan setan itu sudah Allah katakan, inna syaitana aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuh kalian, jadikan dia musuh. Yang namanya musuh pasti usaha yang mereka lakukan mengalahkan kita. Betul? Pasti menguasai kita, mengalahkan kita. Maka dari itu kita minta tolong kepada Allah agar Allah menjaga, melindungi kita darinya. Coba lihat hadirin, ketika kita tidur, kita tak sanggup untuk menjaga diri kita dari godaan syaitan, tidak sanggup dari ancaman, perampokan, pencurian, pembunuhan, dan yang lain-lainnya. Yang bisa melindungi kita hanya Allah. Maka Nabi bimbing kepada kita, kalau Anda beranjak ke tempat tidur, jangan langsung bresek tidur. Tanpa doa, tanpa baca-baca. Jangan. Tapi kata Rasulullah SAW, bila kalian datang ke tempat kalian punya tempat tidur, keranjang kalian, maka sebelum kalian baringkan badan, kebas dulu itu tempat tidur dengan kain kalian. Kebas dulu. Dengan kain. Kain kalian beda dengan sapu, kain. Ya. Kemudian berdoalah kepada Allah. Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bi arfa'uhu in amsaktaha farhamha wa in arsaltaha fahfazha kama tahfadu biha ibadaka salihin. Kata beliau, baca doa ini, ya Allah, dengan menyebut namamu, kurbahkan badanku, dan karenamu kami nanti bisa kembali bangun. Maka bila engkau menahan nyawaku tidak kembali ke jasadku, rahmatilah nyawa itu, jiwa itu. Dan bila engkau mengembalikan kepada jiwaku, kepada jasadku ya Allah, maka peliharalah sebagaimana engkau pelihara hamba-hambamu yang saleh. Ini doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin. Supaya kita kalau kembali hidup, hidup kita dipelihara Allah. Seperti Allah memelihara hamba-hamba Allah yang saleh. Nah hadirinya dimuliakan Allah, di antara sebab-sebab yang menyebabkan datangnya pertolongan Allah, yang paling besar adalah kita menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menjalankan perintah Allah, kita menjauhi larangannya. Karena Allah sudah sebutkan dengan pasti, ya, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong Allah, yansurkum, pasti Allah menolong kalian. Yang dimaksudkan menolong di sini hadirin adalah apa? Kita menolong syariat Allah. Bagaimana caranya menjaganya? Dengan cara kita menjalankan apa yang berupa perintah Allah, meninggalkan apa yang berupa larangan Allah. Dan tentunya kita ini tidak mengerti apa yang diperintah Allah, apa pula yang dilarang Allah. Karena kita terlahir ke dunia juga dalam keadaan kita jahil, tidak mengerti apa-apa. Sehingga Allah katakan tadi dalam Al-Quran di suratul Ahzab, manusia dikatakan innahu kana dzaluman jahula, manusia benar-benar banyak zalimnya, banyak bodohnya. Karena memang manusia lahir belum punya ilmu. Kita sadari hadirin, kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian manusia dari perut ibu kalian, sama kalian tidak mengerti apa-apa. Tidak ada orang lahir kemudian dia telah bisa baca. Tidak ada orang lahir dia kemudian sudah langsung panggil, "Bapak, terima kasih. Ibu, terima kasih." Ada begitu. Aku terlahir. Enggak ada bisa ngomong begitu. Enggak kenal mana bapaknya, mana ibunya. Enggak kenal, enggak tahu apa-apa hadirin. Lalu kata Allah, "Faja'alakumus sam'a wal absara wal af'ida." Allah ciptakan padamu pendengaran, penglihatan, hati, tiga anggota ini. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Nah syukurnya kita, kata Imam Ibnu Katsir radhiyallahu ta'ala, syukurnya kita kepada Allah, gunakan pendengaran, gunakan penglihatan, gunakan hati ini untuk memahami petunjuk Allah ta'ala, supaya kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Sehingga kita tahu mana yang Allah perintah, mana yang Allah larang, mana yang Allah harus cintai, mana yang Allah benci. Supaya kita tahu. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, dengan kita menjaga agama Allah, Allah akan menolong kita. Al-jaza min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan sesuai dengan amalan kita. Hadirin, kenapa sih Allah seringnya menyebut dalam Al-Quran tiga anggota tadi? Pendengaran, terus penglihatan, dan hati. Karena itu tiga ini adalah pintunya ilmu. Sehingga ketika seorang menuntut ilmu, pintu tiga ini harus dibuka semua. Mata dibuka, telinga dipasang, perhatian, hati pun konsentrasi. Sehingga ilmu mudah masuk. Seperti gelas yang terbuka begini, ya, begitu diisi gampang akan masuk ilmu, masuk air mudah. Tapi kalau gelas tertutup begini, diisi air kira-kira bisa masuk. Tumpah-tumpah. Tidak ada yang masuk. Begitupun kalau kita datang ke majelis ilmu, baik Jumat, mendengarkan khotib di mimbar, atau seperti ini, mendengarkan ilmu disampaikan. Namun apalah artinya kalau mata tertutup. Seperti gelas tertutup. Biar ilmu disampaikan dari awal sampai akhir, dia asik. Mengangguk-angguk kepalanya, mengantuk, selesai kaget, selesai udah, iya sudah. Atau Jumat tiba-tiba komat. Sudah komat. Apa khutbahnya tadi? Enggak dengar. Otomatis karena mata terpejam, telinga enggak dengar. Maka itu hadirin perhatikan. Kita ingin mendapat pertolongan Allah untuk kita mampu memikul amanah. Kita ingin mendapat pertolongan Allah untuk kita bisa berjuang mengalahkan nafsu dan syaitan. Supaya kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Maka tolonglah agama Allah. Pelajari, amalkan. Pelajari dengan benar. Amalkan dengan benar. Sehingga dengannya kita akan mendapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, sebab yang bisa menyebabkan datangnya pertolongan Allah adalah as-sabru wat-taqwa, sabar dan taqwa. Ini yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat yang 120. Allah menghabarkan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kalian bersabar, kalian bertakwa, tidak akan mungkin mencelakakan kalian. Musuh-musuh kalian, upayanya tidak mungkin akan mencelakakan kalian sedikitpun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sungguh Allah dengan apa yang mereka kerjakan, Allah meliputi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebab Allah menolong kita yang kedua, setelah kita menolong agama Allah, kita harus bersabar. Dan kita harus bertakwa. Ini adalah merupakan sebab yang paling besar yang akan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, sabar berarti kita ini akan senantiasa siap menjalankan apa yang Allah perintahkan tanpa mengeluh. Dan siap menerima takdir Allah tanpa berkeluh kesah, tanpa kita merasa diri kita marah. Tidak ada. Sabar dengan apa yang Allah syariatkan, siap menjalankan. Sabar dengan takdir Allah, dia siap untuk dia menerima dan ridha. Makanya hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seorang mukmin dituntut untuk selalu dia menerima berita yang datang dari Allah dengan membenarkan semua berita itu. Yang kedua, seorang mukmin dituntut untuk dia menerima seluruh hukum Allah. Dan ia pun menjalankan. Kemudian yang ketiga, dituntut dia sabar dan ridha menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebab yang paling besar dari sebab yang akan mendatangkan pertolongan Allah ta'ala. Ingat kaum muslimin, bahwa sungguh musuh-musuh kita bukan hanya dari diri kita, yaitu nafsu. Bukan hanya dari syaitan. Juga termasuk kata Allah ta'ala, walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho kepada kalian mereka Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak akan pernah rela dengan kalian Yahudi dan Nasrani itu. Sehingga kalian mengikuti agama mereka. Kaum muslimin, kalau mereka berusaha untuk memindahkan kalian mengganti KTP dari Islam menjadi Kristen, dari Islam menjadi Yahudi, mungkin sulit. Sulit. Berat, tapi mereka tidak putus asa untuk bagaimana mereka meracuni pemikiran kalian. Supaya rancu agama kalian, sehingga kalian pun ikuti cara-cara mereka dalam segala hal. Dan ini adalah kenyataan yang terjadi. Karena apa? Ini pula yang telah diberitakan oleh Nabi sebelum beliau wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan berita yang menyedihkan tentunya kalau kita sadari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? la tattabi'unna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin dira'an bi dira'in. Benar-benar kalian akan mengikuti ya model orang sebelum kalian, cara-cara orang-orang sebelum kalian dalam apa ya, mengikuti dalam segala hal. Satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, sampai pun kata Nabi la dakhulu jurdhabbin latabitumu, sampai pun kalau seandainya mereka itu masuk lubang biawa, kau akan ikut cara mereka itu. Lalu sahabat bertanya, apakah mereka itu yang dimaksudkan Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Siapa lagi? Jadi hadirin, jangan heran kalau kemudian muncul sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Islam ini, generasi-generasi muslimin mengikuti pola pikirnya Yahudi dan Nasrani. Dari sisi apa? Coba perhatikan. Yang pertama kali memunculkan pemikiran Khawarij, pemberontak teroris, itu adalah Abdullah bin Sabah Yahudi dari Son'a. Dialah yang mengajari pemuda-pemuda muslimin untuk demonstrasi menggulingkan Khalifah Utsman bin Affan. Dan pemikiran mereka ini terus bergulir sampai pada zaman Khalifah Ali. Mereka lah yang memimpin pemberontakan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan sampai saat ini pun mereka pula otaknya teroris adalah di balik itu Yahudi. Ingat hadirin yang dimuliakan Allah, yang mengajarkan kepada pemuda-pemuda muslimin. Tapi ingat, dari orang-orang yang mengikuti pola pikirnya mereka ini, itu adalah orang-orang yang tidak ada pada mereka ulama. Sehingga ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibni Abbas mendatangi kelompok ini, kemudian menanyakan kepada mereka, di antara kalian adakah yang pernah berjumpa dengan Nabi? Mereka semua diam. Berarti tidak satu pun bersama kelompok teroris di zaman itu sahabat Nabi. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, saya datang dari sisi para sahabat Nabi yang masih hidup, mengingatkan kalian atas kesesatan kalian. Dinasihati mereka. Sehingga sebagian mereka kembali. Hadirin, yang kami ambil di sini, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu pun musuh yang besar. Dia akan selalu menjadikan bagaimana muslimin ini keluar dari agamanya. Walaupun mereka tidak berpindah menjadi Yahudi atau Nasrani, tapi pemikirannya akan diracuni sehingga keluar dari Islam. Dan terjadi ini. Orang-orang Khawarij teroris ini, itu sudah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu bukan orang yang enggak pernah ibadah kepada Allah. Bahkan Nabi mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya bahwa ibadah mereka, salat mereka mengalahkan salat kalian, bacaan Quran mereka mengalahkan bacaan kalian. Namun apa kata Rasul? Yamruquna minad din kama yamruqu sahmar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam seperti keluar anak panah dari buruannya. Begitu kencangnya anak panah masuk di buruan, keluar lagi. Mereka itu digambarkan seperti itu. Bukan orang-orang yang gak pernah ibadah. Tapi mereka justru keluar. Kenapa hadirin? Ini Yahudi punya usaha, upaya. Ya, sehingga mereka dibikin hulu, berlebihan dalam agamanya. Sementara orang-orang Nasara bagaimana menanamkan pemikirannya kepada kaum muslimin untuk mereka itu mengurangi dari yang semestinya, atau mereka berbuat hulu dari yang semestinya. Sehingga dua perkara inilah yang kita selalu diajari oleh Allah untuk meminta pertolongannya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing kami pada jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat mereka. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang kau murka, jalan Yahudi. Waladdalin, bukan jalan orang-orang yang sesat, jalannya Nasrani, Nasara. Itu kata Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan Yahudi maghdub, dimurka Allah? Mereka orang yang membuat kesesatan dan menyimpang dari agama Allah. Nasara, mereka orang-orang yang dol, karena mereka tidak berpedoman kepada kitab Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sehingga kita kalau ingin ditolong Allah, hendaknya kembalilah kepada agama Allah. Terus sabarlah dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, jangan engkau bergaul dengan mereka, orang-orang yang memusuhi kalian ini. Karena sungguh hadirin, kalau orang bergaul dengan musuh, akrab, ya, kemudian ia kok bisa bersama, ini tentunya dia orang-orang yang lengah. Kalau musuhnya punya makar yang jahat baginya, maka seketika dia pun akan menjadi mangsanya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ular ketika akan menerkam, mangsanya diam. Begitu dekat, tek. Cicak pun begitu. Pelan-pelan merayap. Begitu dekat, tek. Begitu pula musuh kita. Hati-hati hadirin. Dia akan menerkam. Dia akan meracuni agama kita ini. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah katakan juga dalam ayat yang lain. Larangan kita untuk dekat dan duduk dengan mereka. Atau menjadikan teman dekat mereka itu. Ya ayyuhalladzina amanu. La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan teman dekatmu orang-orang selain dari golonganmu, orang-orang yang tidak beriman. La ya'lunakum khabala waddu ma'anitum qad badatil baghdau min afwahihim wa ma tufi sudurhum akbar. Kata Allah, mereka itu orang yang tidak punya belas kasihan sama sekali kepadamu. Dan sungguh telah nampak begitu besar permusuhan dan kebencian mereka dari mulut-mulut mereka itu nampak. Sedangkan yang disembunyikan dalam dada mereka lebih besar, kata Allah. Makanya hadirin, kenapa kaum muslimin kemudian terpecah dalam agamanya seperti mereka Yahudi dan Nasara? Karena muslimin meniru mereka dalam pemikirannya, dalam amalannya, begitupun dalam akidahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Kata Allah, in tasbiru, jika kalian bersabar, watattaku, dan kalian bertakwa, ya, fa inna dzalika min azmil umur, wa in tasbiru wattaku, ya, itu sungguh perkara yang Allah wajibkan, perkara yang Allah perintahkan. Dan dalam ayat yang lain, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita bahwa hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itulah yang akan ditolong Allah. Karena di muka bumi ini Allah telah ciptakan dua golongan. Satu golongan Allah, satu golongan syaitan. Yang ini akan terus bermusuhan, terus akan berperang. Dan Allah tidak akan membiarkan golongan Allah ini kecuali pasti akan ditolongnya dari musuhnya, akan dimenangkannya, dan akan selalu dibimbingnya. Maka kata Allah dalam Al-Quran di surat Yunus ayat yang ke-62 dan 63, kata Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sungguh wali-wali Allah, kekasih Allah, tidak ada pada mereka rasa takut. Juga tidak ada pada mereka rasa sedih. Siapa wali Allah hadirin? Allah mengatakan bahwa wali-wali Allah itu, golongan Allah, tidak ada rasa takut dalam mereka. Juga tidak ada mereka rasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Standarnya wali Allah ini dua. Nampak pada imannya dan nampak pada takwanya. imannya menunjukkan kebenaran akidahnya, takwanya menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Maka hadirin, kalau ada orang dikatakan fulan wali Allah, coba lihat sejarah hidupnya. Lihat sejarah hidupnya. Kalau memang sejarah hidupnya ini dia adalah sosok orang yang sangat taat kepada Allah, benar imannya, maka mungkin juga itu dia adalah memang wali Allah. Kalau ada karomah, karomah itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada wali. Namun ingat, jangan kita meminta kepada wali-wali Allah, minta langsung kepada Allah. Dan hadirin, dari ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa wali Allah, setiap kita berhak menjadi wali Allah. Asalkan kita beriman, bertakwa kepada Allah. Karena itulah tingkatan kewalian seseorang di sisi Allah tergantung tingkatan iman dan takwanya kepada Allah. Semakin orang itu takwa kepada Allah, semakin beriman kepada Allah, semakin taatnya kepada Allah, sungguh Allah pun akan semakin cinta padanya. Maka orang ini akan Allah beri karomah. Kaum muslimin, kalau bicara masalah karomah, itu juga kaitannya dengan masalah mukjizat. Kalau mukjizat ada pada para nabi dan rasul, sedangkan karomah ada pada wali-wali Allah, yaitu sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa ditiru dan tidak bisa diduga. Satu contoh kaum muslimin, Allah pernah memberikan karomah kepada pasukan muslimin yang dibawa panglima Sa'ad bin Abi Waqqas ketika akan menaklukkan kerajaan Persia. Setelah wilayah demi wilayah Persia dijatuhkan sampai pada puncaknya di Madain, tempat di mana pusat kerajaan Persia itu, kekaisaran Persia di situ dia. Istana putih sudah nampak di depan mata kaum muslimin. Namun apa boleh buat? Sungai Efrat terbentang luas. Dalam lagi airnya pun deras. Pasukan Persia di seberang sungai sudah berjejer dengan segala kelengkapan senjatanya. Menyambut muslimin, jembatan-jembatan yang menghubungkan dari satu kota ke kota itu diputus semuanya. Sehingga tidak ada akses muslimin untuk menyeberang lewat jembatan. Perahu tak ada. Kemudian apa yang terjadi hadirin? Tidak pernah terpikir oleh kaum muslimin akan terjadi seperti ini. Sa'ad bin Abi Waqqas menyuruh sebagian pasukan melambung untuk mencari titik lain yang di luar pantauan pasukan musuh ini, supaya dia bisa menyeberang dan melambung. Sepasukan yang lain diperintahkan untuk coba masuk ke dalam sungai dengan kudanya, menjanjah gimana yang bisa ditempuh. Ternyata hadirin, setelah disiapkan pasukan dan di mereka supaya bersihkan diri dari dosa, bertobat kepada Allah dan ikhlaskan kepada Allah ibadah ini, kemudian mereka pacu kudanya. Ternyata kuda masuk ke dalam air dan kuda itu seperti lari di padang pasir. Pasukan jalan kaki pun ikut menyeberang. Sehingga pasukan musuh yang di seberang sungai melihat pasukan muslimin yang begitu ya, menyeberang tanpa ada tenggelam satu pun. Bahkan dikisahkan para sahabat yang ikut dalam perang itu, ada yang mereka cangkirnya jatuh, kembali lagi diambil. Enggak hanyut, bisa diambil. Jalan seperti di atas padang pasir. Air terpercik seperti airnya percikan debu. Jalan, sehingga pasukan musuh takut. Mereka mengatakan ini gila, bukan manusia ini, dibilangnya jin. Lari mereka sehingga tidak ada perlawanan. Bisa menduduki kekaisaran Persia pada puncak pemerintahannya tanpa perlawanan. Mereka lari meninggalkan pertahanan karena ngeri pasukan ini sudah bisa berjalan atas air. Padahal jumlah muslimin sedikit dibanding jumlah mereka yang begitu besar. Tapi Allah memberikan kemenangan. Ingat hadirin, ini hanya terjadi sekali. Tidak kemudian, ayo kita balik lagi. jalan di atas air lagi. Tidak bisa lagi. Sekali itu tok ketika menyeberang. Itu karoma. Kalau jimat atau ilmu hitam yang dipelajari oleh orang-orang. Mungkin kayak Wiro Sableng dan semisalnya namanya ya. Bisa dipelajari. Dengan baca ini nanti bisa jalan di atas air. Dengan baca ini nanti bisa terbang. Kayak jin dan jun katanya. Terbang hadirin. Jangan hayal. Itu bukan karoma. Itu setan yang bikin. Mengelabui kita. Hati-hati. Maka ingat, wali Allah itu adalah orang-orang yang mereka apa? Beriman, bertakwa. Bisa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita cukup sampai di sini dulu. Nanti habis Isya sebentar kita lanjut begitu, Pak Haji. Masih ada kesempatan sedikit. Atau kami cukupan sampai di sini sebentar. Satu ayat lagi hadirin. Ya. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-44:1. Sebab yang ketiga Allah menolong kita adalah sebagai berikut. Allah katakan, "Walayan surannallahu mayyan suruhu, innallaha laqawiyyun aziz." Dan Allah pasti akan menolong orang yang menolong agama Allah. Ingat hadirin, ini ibarat ya jual beli. Kalau kita menolong pasti Allah beri. Kalau kita akan menolong agama Allah, Allah tolong. Kata Allah, pasti Allah menolong orang yang menolong Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Siapa dia? Orang yang menolong agama Allah disebut secara khusus alladzina immakannahum fil ardi. Dia itu adalah orang-orang yang ketika Allah beri dia kedudukan di muka bumi, aqamus shalah, ia selalu mendirikan salat, wa atuz zakat, ia selalu menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, selalu menyeru kepada yang baik, wa nahau 'anil munkar, selalu mencegah dari yang mungkar. Ini cirinya orang yang menolong Allah. Ketika dia di muka bumi Allah beri kedudukan, baik diberi kekayaan, diberi jabatan, ia tidak lalai. Ia selalu mendirikan sholat. Ia selalu menunaikan zakat. Selalu menyuruh kepada yang ma'ruf. Mencegah dari yang mungkar. Ingat hadirin. Tidak boleh diambil salah satunya. Menyuruh, mengajak kepada yang baik. Yang mungkar dibiarin. Itu tidak boleh. Ya, betul bagus mengajak. Ayo sholat ke masjid sholat. Tapi ingat. Kemungkaran-kemungkaran yang lain. Yang tidak diajarkan Nabi. Jangan dilakukan. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, ini penting. Sebab kita butuh pertolongan Allah. Maka apa yang Allah berikan kepada kita, gunakanlah. Sebagai bentuk untuk ibadah kepada Allah. Buktikan dalam bentuk dirikan sholat. Karena ini ibadah yang langsung nyambung kepada Allah. Tunaikan zakat, ini ibadah yang langsung hablum minan nas. Amar bil ma'ruf, seru manusia kepada yang ma'ruf. Cegah dari yang mungkar. Karena kehidupan akan baik selama ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang baik diserukan. Yang mungkar dihentikan. Ini akan seimbang. Seperti badan kita. Kalau kita makan makanan yang menyehatkan. Menghindari makanan yang merusak. Kita akan tetap sehat. Begitupun kehidupan. Selama yang baik diserukan. Yang mungkar dicegah. Akan baik kehidupan ini. Hadirin. Itulah ringkasnya kiranya beberapa sebab yang mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala bagi kita kaum muslimin. Tentunya masih ada beberapa yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita, memudahkan kita untuk mendapatkannya. Dan hadirin, apa yang kita sampaikan yang benar dari Allah, mari kita amalkan dan kita jadikan sebagai bimbingan dan ilmu yang manfaat bagi kita. Semoga Allah bimbing kita pada keimanan dan ketakwaan. Dan Allah jadikan kita wali-wali Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan syukur jazakallah khairan jazak dan terima kasih pada para jamaah atas segala apa yang diperkenankan pada kami untuk menyampaikan kajian dalam kesempatan ini. Semoga menjadi amal jariah dan amal soleh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.